spesial untuk teman-teman Pati. Kita nyanyi bareng ya. Mas Sogi. Iya sih. Aku tak mungkin melupakanmu. Boleh. Mas Sudir. Iya. Tanganku dingin. Adem lah memutar. Tapi. Tapi kenapa? Tapi. Tapi kenapa? Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya. Coba teman-teman, Monata Mania Pati, Monata Mania Kudus. Monata. Kita nyanyi bareng-bareng, biar hujannya terang. Do, dua, nyanyi. Cintaku tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau hianati diri. Tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau hianati diriku. Jempolnya semuanya diangkat bareng-bareng. Monata Mania goyang lagi yuk. Ya bos, siap kan nyanyi bareng. Siap ya. Oke. Atasi Mas Udik. Goyang lagi yuk. One, kamera two, siap three, yuk. Hutan-hutan tetap hutan rek. Semangat. Oke. Okay. Atur sun. Siap-siap Mas Udik. Kamera, kamera yuk. Banter. Tarik Mas Udik. Hey. Kurang banter Mas Udik. Hancur sudah ya. Oke okay, ya. Sing kompak kabeh. Awas, awas. Hancur sudah. Yang berterbangan luka. Sakno. Yeay. Mata. Maafkanlah kasih. Aku tiada berdaya. Isopora. Yuk coba. Cintaku. Hey. Tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri. Sebelah sini Monatawannya Indonesia, halo. Pokoknya ini bareng ya, tolong dibantu ya. Iya Pak Tarno. Asik, gigi, pengen kamu, yuk. Awas, awas, awas. Siji loro telu goya. Hei, kamera siap. Next bro, biar next jadi sejarah malam hari ini. Drone-nya, drone-nya disiapkan, drone-nya. bagai debu yang menerbangkan malas-malas luka hati. Kemana jempolnya tarik lagi. Mantap. Terima kasih semuanya, terima kasih udah bantu saya. Aku tiada berdaya. Sebelah sini cinta. Sendiri cintamu ku bawa mati. Bagaimana perasaanmu setelah turun? Hutan-hutan gini enak. Pilek mas? Iya. Satu, dua, tiga tembang. Oke, lagu sudah saya lanjutkan disini. Terima kasih semuanya udah partisipasi. Mau dilanjutin mas Odik? Dilanjut artis yang lain dulu. Oke.